الحمد لله الذي اختار البقاء لنفسه وارتضى وحكم فيهم بعدله وأرضى ويسر كل لما خلق له فأرضى أحمده سبحانه وتعالى وأشكره والشكر يوجب المزيد من رفده وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي خصه بالشفاعة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام البررة وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم. Hadirin sidang jumat rahimakumullah, hari Jumat ini merupakan Jumat terakhir kita berada di bulan Syaban 1434 Hijriah. Insyaallah dalam beberapa hari mendatang kita akan masuk pada bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang penuh dengan kebaikan, dan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kita orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah saum. Yang ideal memang awal dan akhir Ramadan itu dilakukan secara bersama-sama. Tidak ada yang berbeda satu dengan yang lainnya. Akan tetapi apabila kondisi ideal itu tidak memungkinkan atau tidak tercapai, maka tentu saja kita menerima perbedaan ini dengan sebaik-baiknya. Dimungkinkan ada yang tanggal 9 Juli ataupun juga hari Selasa berarti, atau ada juga yang tanggal 10 Juli hari Rabu. Dimungkinkan adanya perbedaan di awal Ramadan ini. Tapi kalau itu terjadi, tentu saja kita terima dengan dada yang terbuka, dengan hati yang jernih, bahwa kedua-duanya berdasarkan hasil ijtihad dan pada keyakinannya masing-masing. Kita tidak ingin awal Ramadan ini karena hanya perbedaan waktu kemudian menjadi penyebab tidak lagi kita menikmati bulan Ramadan sebagai bulan ukhuwah Islamiyah. Hadirin sidang jumat rahimakumullah, kenapa Ramadan itu oleh Rasulullah disebut sebagai syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan? Keberkahan itu adalah satu istilah, satu terminologi yang diungkapkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis, yang artinya adalah penuh dengan kebaikan, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kedamaian. Andaikan ada kesalahan-kesalahan, maka bulan itu adalah bulan yang penuh dengan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui keberkahan itu salah satu hal yang sangat esensial. Keberkahan itu salah satu hal yang bersifat fundamental. Bahkan Allah menjanjikan pada setiap orang yang beriman dan bertakwa, baik individu maupun komunitas maupun bangsa, maka Allah akan memberikan dan menurunkan keberkahan. Walau anna al-qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibu. Andaikan penduduk satu negeri, satu komunitas, satu masyarakat dan bangsa benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, yang Allah akan bukakan dan turunkan itu keberkahan ternyata. Bukan yang diturunkan itu banyak hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat rezeki, hal-hal yang bersifat dengan materi, tetapi justru keberkahan. Keberkahan itu ternyata sesuatu yang sangat esensial yang didambakan oleh setiap kita. Oleh karena itu mari kita lihat bagaimana upaya kita untuk menggapai keberkahan di bulan Ramadan ini yang sebentar lagi akan kita hadapi, kita masuki, dan kenapa Ramadan itu dikatakan sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan. Yang pertama adalah Ramadan itu adalah bulan kita melatih keikhlasan, beribadah, berbakti hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inti dari shaum itu sebenarnya adalah pembangunan sebuah komitmen untuk ikhlas, untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena esensi dan hakikat ibadah shaum hanya kita yang melakukan dan Allah yang tahu, yang Maha tahu. Sehingga dalam sebuah hadis kursi dikatakan, kullu amalin bi adama lahu illa siyam fa innahu wa ana ajzi bihi. Setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia adalah untuk manusia itu sendiri. Tetapi illa siyam, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu, karena sungguhnya puasa itu hanya untukku. Dimensi vertikal itu begitu jelas sekali dalam ibadah shaum. Tidak ada dimensi horizontal dalam pelaksanaan ibadah ini. Hanya Allah yang tahu. Berbeda dengan ibadah sholat, berbeda dengan ibadah zakat, syarat dengan dimensi horizontal di samping dimensi vertikal. Tapi kalau ibadah sholat itu hanya dimensi vertikal, membangun keikhlasan, kejujuran. Kalau kita merasa bahwa ibadah kita hanya untuk Allah, maka kemudian kita akan implementasikan nilai-nilai hanya kepada Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga apapun yang kita lakukan sebenarnya adalah selalu terkait dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini esensi dari keikhlasan. Kita ikhlas beribadah karena Allah, dan kita ikhlas juga bermuamalah karena Allah. Kita ikhlas beribadah karena Allah, dan kita ikhlas berekonomi pun juga sesuai dengan ketentuan Allah. Tidak boleh kita beribadah ikhlas karena Allah, tapi kemudian kita melakukan kegiatan ekonomi yang bersifat ribawi, misalnya kegiatan ekonomi kapitalisme, misalnya kegiatan ekonomi bersifat materialisme, tetapi justru kegiatan ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikhlas beribadah kepada Allah, maka kita pun juga ikhlas bermuamalah karena Allah. Kita bergaul dengan teman karena Allah. Kita memilih pemimpin karena Allah. Kita juga melakukan kegiatan-kegiatan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya karena Allah itu sebagai the ultimate goal of our life, dia merupakan tujuan akhir dari kehidupan kita, kita jadikan bingkai dan landasan bagi setiap aktivitas yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan keberkahan di dalam hidup ini. Bukan masalah rezeki nominalnya, tapi nilai dari rezeki itu. Bukan usianya yang panjang, tapi nilai dari usia itu. Karena usia manusia bukan tentukan keberkahannya oleh nominalnya, oleh angkanya, oleh tahunnya, akan tapi ditentukan oleh sejauh mana bermakna dalam kehidupan kita. Ini yang pertama, keikhlasan itu menjadi sangat penting. Orang yang ikhlas biasanya yang keduanya bermujahadah. Dia akan sungguh-sungguh melakukan ibadahnya. Karena yang ia hadapkan dengan ibadah yang dilakukan adalah Allah Zat yang menciptakannya, Zat yang memberikan rezeki kepadanya, Zat yang menentukan hidup dan kehidupannya, serta Zat yang menentukan kematiannya, Zat yang menentukan segala-galanya. Biasanya dia akan bermujahadah sungguh-sungguh. Dan memang Islam itu agama yang menekankan kepada umatnya, kalau niatnya baik, maka kita tidak pernah kita mengerjakan suatu asal-asalan. Ketika kita menjadi pegawai, kita akan menjadi pegawai yang punya etos kerja yang luar biasa. Yang tujuan kita kerja bukan sekedar untuk mendapatkan penghasilan pada setiap bulan, tapi kita jadikan kerja sebagai bagian ibadah kita kepada Allah. Kalau kita menjadi pemimpin yang punya kesempatan dan peluang untuk memberikan kebaikan, kita jadikan kepemimpinan kita karena Allah untuk mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan. Kita butuh para pemimpin yang mampu mengaplikasikan nilai-nilai ilahiyah di dalam kepemimpinan. Demikian pula yang lainnya dalam pergaulan pun juga. Makanya sangat aneh sekali kalau hari-hari ini kita membaca surat kabar LGBT ya, yang dilakukan oleh Komnas HAM ya, padahal 13 anggota Komnas HAM itu banyak yang muslim, sebagian besar muslim. Kalau seandainya mereka hanya karena tekanan barat, misalnya HAM barat, HAM PBB, Declaration of Human Rights, hanya karena kajasi manusia, kemudian mereka akan mencoba, Komnas HAM sekarang akan mencoba untuk menyatakan bahwa Komnas HAM di Indonesia itu adalah mengakui adanya kawin sejenis laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan perempuan, kebebasan seksual, tidak ada perbedaan gender, ya, dan lain sebagainya. Tentu saja ini adalah sangat bertentangan dengan nilai-nilai ibadah yang dilakukan. Ya, karena kita tahu juga anggota Komnas HAM itu yang 13 itu kebanyakan muslim. Tapi ternyata kenapa ini saya munculkan dan kenapa harus kita ramaikan? Karena ternyata bulan yang lalu Komnas HAM kita Indonesia itu atas tekanan Komnas HAM PBB itu ternyata tidak mengakui adanya hukuman mati, ya, terhadap perbuatan apapun, tindakan apapun, karena hukuman mati itu dianggap sebagai bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Padahal kita mengetahui hukuman mati dalam Islam itu dalam kondisi tertentu dan tujuan untuk menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Bagi kamu sekalian adanya hukum qisas, hukuman mati itu sebenarnya hayatun, menghidupkan nyawa manusia, jiwa manusia, membangun nilai-nilai kemanusiaan, memulakan manusia. Hayatun. Ya, kalau orang beriman itu berpikir, kenapa dalam kisah itu, dalam hukuman mati itu justru kalimatnya hayatun, menghidupkan kembali. Ya, manusia menghargai jiwa, menghargai nyawa, tidak mau melukai sesama. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berpikir, la'allakum tattaqun. Nah, oleh karena itu puasa itu menghantarkan kita kepada sebuah kesadaran transendental, kesadaran tauhid, kesadaran keimanan bahwa apapun yang kita lakukan memang adalah bersumber dari Allah dan karena Allah. Karena itu maka jalan yang kita lakukan harus sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang banyak masalah. Hadirin sekalian jemaah rahimakumullah, masalah yang kecil menjadi besar di kita ini karena kita memang yang membuat masalah. Masalah kemiskinan, ya, kemudian juga masalah pertentangan, masalah kepemimpinan, ya, kemudian kita ditentukan oleh yang lain segala-galanya, bukan ditentukan oleh ketentuan Allah. Ya. Tidak ada dimensi transendentalnya, dimensi tauhidnya tidak ada dalam kegiatan kita. Tetapi dimensi-dimensi material yang justru menonjol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ini masalah kita bersama. Kalau umat Islam itu umat yang mayoritas, jangan merasa bahwa persoalan bangsa itu bukan persoalan kita, persoalan umat Islam di masa depan. Ya, bagaimana masa depan umat Islam itu sangat ditentukan oleh masa sekarang. Oleh karena itu sekali lagi, kita berhadapan dengan berbagai macam masalah. Kebetulan sebetulnya kita akan masuk bulan Ramadan, jadikan sebagai bulan untuk menguatkan ya, nilai-nilai keikhlasan kita, kejujuran kita dalam melakukan pengabdian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bahwa ibadah shaum itu ibadah yang menghantarkan kita pada kebersamaan, pada ukhuwah Islam. Kita lapar bersama pada waktu siang hari. Buka pun juga pada waktu yang sama. Sahur juga relatif sama. Sebenarnya itu dimensi ukhuwah yang sangat luar biasa. Satu perasaan. Islam itu agama yang menekankan satu perasaan. Ya, satu perasaan. Kalau jasa di luar, dia sedu ba'duhu ba'dun. Jastakan itu untuk tidak ala usai terjadi sehari waktu seperti satu tubuh yang kalau yang satu sakit yang lain pun akan merasa sakit. Inilah sebenarnya ajaran Islam dan inilah umat Islam. Kalau kita misalnya bertentangan hanya karena perbedaan-perbedaan yang kecil, kemudian kita tidak berusaha untuk membangun kebersamaan dengan jiwa dan hati yang bersih, maka kita tidak akan pernah memiliki sebuah kekuatan. Kekuatan itu harus kita sadari hanyalah ada apabila kita membangun ukhuwah Islam. Ramadan ini sesungguhnya adalah bulan jamaah dan bulan ukhuwah Islam. Bulan kesadaran tauhid, kesadaran bersama-sama dan kebersamaan kita bersama tauhid. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan innamal mu'minuna ikhwatun. Sama dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jadi innamas shaimuna ikhwah. Semua orang yang berpuasa yang beriman itu dia merupakan saudara. Inilah yang harus kita bangun bersama-sama. Harus kita merasa lelah ya dengan diadu domba satu dengan karena persoalan kecil, persoalan beda di dalam cara berdakwah yang cepat membid'ahkan misalnya yang lain, ya persoalan apa thariqatul dakwah yang satu dengan merasa benar, ya harus mulai kita hentikan. Kalau kita punya tanggung jawabnya bersama, walaupun kadang-kadang ada perbedaan, maka Ramadan ini sesungguhnya adalah bulan untuk menguatkan ukhuwah Islam di antara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan keberkahan di bulan suci yang penuh dengan kemuliaan ini, dan Allah memberikan usia kepada kita sehingga kita melaksanakan ibadah shaum pada tahun ini dengan sebaik-baiknya, dan Allah akan menerima segala amal ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Jalan Allah wa iyyakum min al-faizin al-aminin wa dakhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقل رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين.